الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فربنا سبحانه وتعالى أرسل رسولنا الكريم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، والطريق التي تدلك على الخير والعمل الصالح، تدين لله بالأعمال الصالحة، تعتقد الاعتقادات الصحيحة في توحيد الله سبحانه وتعالى وعبوديته وإفراده جل وعلا بالتوحيد، والبراءة من الشرك، وتتعبد لله أيضا بالاعتقاد الصحيح في أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى بأنها بالغة الحسن، إليها المنتهى في الحسن، وأسماؤه تدل على صفاته مثل الرحمن يدل على أنه رحيم ويرحم، رحمن الدنيا والآخرة، عليم أنه يعلم السر وأخفى ويعلم ما في الصدور. هذا من مما يجب اعتقاده، وهكذا تعتقد في الله لأن له الصفات العلى، الصفات الكاملة التي لا نقص فيها. فهو سبحانه وتعالى قادر وقدير، أي أنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يميت الملوك والجبابرة ومن شاء من خلقه بدون مخافة، ويخلق الأشياء العظيمة بدون كلفة. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وما بينهما في ستة أيام، وما مسه من لغوب سبحانه، أي ما مسه تعب. ومع سرعة هذا الخلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام، مع الجبال والبحار والأراضي الواسعة، وهو قادر أن يخلقها في أسرع من ذلك في لحظة، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فكان. ولكنه سبحانه وتعالى خلق هذه الكائنات في ستة أيام لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. الهداية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هداية عامة، خلق كل شيء وهداه لمصالحه ومنافعه وما يحتاج إليها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هذه هداية عامة لجميع المخلوقات، فأنت ترى الوحش يعطف على ولده، وابن الوحش وابن الضأن وابن الناقة في الصحراء يخرج من بطن أمه يلتفت إلى ثدي أمه. من الذي ألهمه؟ من الذي هداه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الطائر في عشه عند أن يخرج العصفور الصغير من البيض تأتي أمه بالطعام لهذا الصغير، وذات الصغير يفتح فاه وفمه يتلقى الغذاء. من الذي ألهم وهدى؟ إنه الله. هذه هداية عامة، هداية خاصة لأهل التكليف من الملائكة، هداهم الله لطاعته وخلقهم لطاعته تلقائيا، لا يعصونه سبحانه وتعالى لحظة ولا طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هداهم سبحانه وتعالى للطاعة أبدا، فلا يعصونه لا في الليل ولا في النهار. الإنس والجن الله عز وجل جعل منهم أهل هداية وجعل منهم أهل غواية. من هداه ووفقه فقد اختاره للخير، من هداه ووفقه فقد اختاره للخير، أراد الله به خيرا. الهداية في هذا تنقسم إلى قسمين في حق الجن والإنس: هداية توفيقية وإلهام. الهداية التوفيقية والإلهام لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يستطيع يهدي نفسه على هذا المعنى، ولا يستطيع يهدي ولده ولو كان عظيما عند الله وكريما، لكن ما يعطيه إلا هذه الهداية، تهدي من تشاء وتظن من تشاء، لا، هذا إلى الله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إذا أضله الله وكتب عليه الشقاوة فلا أحد يستطيع يهديه أبدا. فنوح عليه السلام ما استطاع يهدي ولده، وأبونا إبراهيم عليه السلام ما استطاع يهدي أباه آذر، ماتوا على غير الإسلام، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام لم يستطع يهدي أبا طالب، مات على الشرك، نزل قوله تعالى عند أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات وهو على ملة عبد المطلب، فنزل فيه قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته أو أحببته المحبة الطبيعية كما يحب الإنسان نفسه وأهله وماله، ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية التوفيقية لا يملكها إلا الله، وهذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن أبا طالب مات على التوحيد. قالوا: كيف يسلم بلال الحبشي وهو لم يسلم أبو طالب؟ نقول له: هذا اختيار الله، فاختارك الله من بين أمم يا عبد الله، هذه هداية، اختارك الله من بين أمم ملايين، فاحمد الله على هذه الهداية واسأله سبحانه وتعالى أيضا الهداية والتوفيق. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada-Nya dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah Subhanahu wa taala tampakkan agama beliau di atas semua agama. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah Muhammad ibn Abdullah dengan petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk yang disebut pada ayat ini maknanya adalah ilmu yang bermanfaat. Petunjuk kepada kebaikan. Petunjuk untuk memiliki akidah yang benar. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kesyirikan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang benar dalam masalah al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Dengan meyakini bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya nama Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya di dunia dan akhirat. Sifat atau nama Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Sifat itu menunjukkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Al-Qadir. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya dengan ringan, tanpa ada keberatan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya dalam waktu 6 hari. Dalam waktu yang cukup singkat, dalam waktu yang cepat ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya, dari gunung-gunung, pepohonan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, mampu untuk menciptakan langit dan bumi dalam waktu yang lebih cepat dari itu, kurang dari 6 hari. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari karena ada hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Hidayah dalam hal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hidayah yang umum, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya untuk mencari, untuk menuju kepada apa yang membawa kemaslahatannya, mencari apa yang dia butuhkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada segala sesuatu makhluknya apa yang dibutuhkannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang membimbingnya. Dalam surat Al-A'la kita pun membaca, Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa alladhi khalaqa fahada. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang telah menciptakan segala sesuatu dan memberikan petunjuk kepadanya, yang telah menentukan segala sesuatu dan kemudian menyempurnakannya. Ini hidayah yang umum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada setiap makhluk kepada apa yang dia butuhkan dan apa yang ia perlukan. Binatang buas yang melahirkan anaknya, dia pun kemudian menyayangi anak-anaknya. Anak unta yang lahir di tengah padang pasir, begitu dia lahir, ibunya melindungi dia. Dia pun segera mencari puting susu untuk meminum susu yang dia butuhkan. Demikian juga burung-burung yang ada pada sarang-sarangnya. Begitu menetas, burung tersebut mencari makanan. Sementara induknya juga demikian. Begitu melihat anaknya membuka mulut, dia pun memberikan makanan yang dibutuhkan oleh anak-anak dia yang baru saja keluar ke dunia ini. Itu semua adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membimbing seluruh makhluknya menuju apa yang di situ ada kemaslahatan baginya. Kemudian hidayah yang kedua, hidayah yang khusus bagi ahlu taklif, bagi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan beban perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dari kalangan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tugas-tugas kepada mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa taat dan melakukan tugasnya dengan baik. Sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah membangkang, tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka para malaikat. Adapun dari bangsa jin dan manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan. Manusia dan jin yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala berarti dia dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini, hidayah kepada mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama, hidayah taufik dan ilham. Hidayah dalam makna memasukkan keinginan-keinginan yang baik ke dalam hati, yang ini tidaklah dimiliki kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang bapak tidaklah memiliki hidayah hal ini, hidayah ini kepada anaknya. Tidak akan mampu dia untuk memberikan petunjuk kepada anaknya. Sebagaimana dikatakan, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهُ. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa menyelamatkan anaknya, tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya, sehingga akhirnya anak Nabi Nuh ikut tenggelam. Nabi Ibrahim alaihi salam sudah berusaha untuk mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak mau menerima bimbingan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kebaikan baginya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian, tidak mampu memberi hidayah, taufik dan ilham ini kepada pamannya yang sangat beliau sayangi, Abu Talib. Sehingga Abu Talib meninggal dalam keadaan beragama seperti agama Abdul Muttalib. Tidak beriman, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga karena begitu sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karena jasa-jasa yang besar yang dimiliki oleh Abu Talib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan, bahkan minta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memintakan ampun kepada pamannya Abu Talib. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dari Al-Quran dalam surat At-Taubah. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memberikan petunjuk, hidayah, untuk memintakan ampun bagi sanak kerabatnya, bagi kaum musyrikin, meskipun mereka itu adalah sanak kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwasannya kerabat-kerabat itu mati dan menjadi ashabul jahim, menjadi penghuni neraka karena mati di atas kekafiran. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka dalam ayat-ayat ini terdapat bantahan kepada mereka orang-orang Rafidhah yang mengatakan bahwa Abu Talib meninggal di atas tauhid, bahwa Abu Talib meninggal di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut mereka, bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberi hidayah kepada orang yang jauh di negeri Habasyah sana, sementara Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dekat kepadanya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita mau menerima al-haq, mau menerima kebenaran, mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya, ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita semua. هذه الهداية هداية التوفيق، يختص الله عز وجل بها من يشاء، ومن وفق لها فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه تطلب من الله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأيضا الهداية الأخرى تطلب من الله التي هي البيان والإيضاح، فأنت محتاج أيضا إلى أن يفهمك الله الحق ويشرح صدرك لقبول الحق ويلهمك سؤال هذه الهداية. فالهداية الأخرى هداية البيان والتوضيح، وهذه يملكها الله عز وجل، فقد أنزل الكتب ليبين للناس ما يتقون الله ما يتقونه بها من العبادات ويجتنبون المعاصي والشركيات. فالقرآن بيان للناس، ومن قبل هذه الأمة أيضا بيّن للناس الخير من الشر، أمرهم باتباع الخير ونهاهم عن اجتناب الشر. الرسل كذلك يبينون ما أمرهم الله عز وجل بتبيينه ويدعون الناس إلى هذا الخير. قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه تسمى الهداية الإرشادية والبيانية. والآية الأولى تنفي عنه هداية التوفيق، هداية التوفيق والإلهام، فتلك لا يملكها إلا الله. فلا تعارف بين الآيتين. العلماء أيضا يبينون للناس الخير والعلم وطريق الحق من طريق الشر، والهداية من الضلالة، وطريق الرشد من طريق الغواية بعد الأنبياء. ومن قبل هذه الهداية بإذن الله يوفقه الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي ما قبلوا العلم. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الحق وطريق الحق، ونبيهم وضح لهم طريق الرشد، فأبوا أن يقبلوا البيان الحق ويقبلوا الهداية ويتبع رسولهم، فاستحب العمى الجهل والضلالة على نور العلم ونور التوحيد، فكتب الله عليهم الشقاوة. وكل هذا لحكمة يعلمها سبحانه، فيضل من يشاء لحكمة ويهدي من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء. هذه الهداية الشخص يتسبب فيها، فإذا تسببت لها وبحثت عنها وجاهدت نفسك للبحث عنها وطلبتها بإذن الله تجدها. تتعلم القرآن، تتعلم السنة، فالسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدى، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل ذلك من لم يقبل هدى الله ومثل ذلك من لم يقبل هدى الله ولم ينفعه ما جئت به من العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث متفق عليه. فالهدى والعلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال الصالحة دلك على كل بر: صلاة، صيام، عبادة، تسبيح، تهليل، ذكر، تعظيم لله سبحانه وتعالى وتقديس له، كل ذلك مما يدلك على يعينك على الخير ويعينك على الاستمرار في الخير. فالهداية أنت الآن بإذن الله لو طلبتها، طلبت العلم، تعلمت القرآن، هذا في وسعك تعمله، ثم تسأل الله التوفيق والعون والهداية، والله ما يخيبك بإذنه سبحانه. Hidayah yang kedua adalah hidayatul bayani wal irsyad wal idhah, yaitu petunjuk dalam makna menjelaskan dan membimbing. Dan kita semua memerlukan kepada hal ini. Kita memerlukan untuk berdoa. Kita perlu untuk berdoa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala: Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, kemampuan untuk menjaga kehormatan diri dan kekayaan hati. Hidayah yang pertama tadi, hidayah taufik, Allah khususkan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidayah yang kedua, yaitu petunjuk dan penjelasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala: "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Maka ini menunjukkan bahwasannya hidayah yang kedua adalah dalam kapasitas kita manusia. Artinya manusia bisa memberikan petunjuk dan bimbingan itu kepada orang lain, sebagaimana kita pun bisa untuk mengusahakannya. Maka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk tersebut, dan dengan berusaha, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada kita. Dan oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim telah menjelaskan berbagai macam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan oleh umat manusia: bimbingan, penjelasan, berbagai macam amal kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ayat yang tegas menjelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Dan ayat yang kedua ini dalam masalah hidayah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, menetapkan adanya hidayah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak bertolak belakang dengan ayat yang pertama dari surat At-Taubah atau dari surat Al-Qasas: Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, tidak bertolak belakang. Kalau kita bisa memahami bahwa ayat yang kedua ini berarti dan berisi bimbingan, petunjuk kepada jalan yang baik, sementara yang pertama adalah hidayah, berarti dalam makna memasukkan kebaikan dan keinginan untuk menuju yang baik ke dalam hati. Dan oleh karena itu, karena hidayah yang kedua dapat dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama rahimahumullahu taala juga telah menjelaskan berbagai macam kebaikan yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam beribadah, dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain pun menegaskan, فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Adapun kaum Samud, maka kami telah berikan bimbingan kepada mereka, tetapi mereka lebih senang kepada ama, kebutaan, daripada petunjuk. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada mereka jalan yang baik. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum Samud, Nabi Saleh, juga demikian telah menjelaskan kebaikan-kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tetapi mereka lebih memilih ama, lebih memilih kejahilan, lebih memilih kebodohan, lebih memilih hal-hal tersebut, semua itu kejelekan dan kebodohan, daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, daripada tauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mengisyaratkan pada hidayah yang kedua, yaitu petunjuk dan penjelasan. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah mengkhususkan rahmatnya bagi siapa yang dikehendaki. Hidayah yang telah diberikan oleh para nabi, yang telah ditunjukkan oleh kitab-kitab Allah, tidak akan mampu untuk diserap oleh seseorang kecuali ketika orang itu memang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mencari hidayah tersebut. Kita harus belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena As-Sunnah juga merupakan Al-Huda, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perumpamaan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya dengan manusia adalah seperti tanah. Ada di antara tanah itu tanah yang subur yang menyerap air dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang indah yang bermanfaat. Sementara tanah yang lain adalah tanah qi'an, tanah liat, yang hanya mampu menampung air tetapi tidak mampu menumbuhkan tanaman. Sementara yang ketiga adalah tanah-tanah yang berbatu dan berpasir, tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Itu adalah perumpamaan orang-orang yang menyikapi petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang mendengarkan dan memanfaatkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan kebaikan yang banyak. Ada manusia seperti kelompok yang kedua, hanya menampung ilmu saja sehingga dimanfaatkan oleh orang lain. Sementara yang ketiga adalah orang yang tidak pernah menghiraukan petunjuk-petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka petunjuk dan ilmu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus kita terima. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan berbagai macam amal saleh. Ada salat, ada zikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang semua itu akan membantu kita menuju kepada kebaikan. Dan hidayah ini kalau kita usahakan, insyaallah kita akan mendapatkannya. Maka mari kita berlebih bersemangat untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan demikian kita semua mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالشخص قد يتسبب في هداية نفسه أو يضل نفسه، فإذا الشخص أعطى ما يجب عليه من الأموال، بذل ما عنده من الحقوق للغير، وأيضا اتقى ربه سبحانه وتعالى ووحده، وحد الله واجتنب الشرك ثم عمل بالواجب، يسره الله للهداية التي ما كان يعرفها، وثبته أيضا على طريق الحق حتى الممات. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالشخص حين يبحث عن الهداية وطريق الهداية يجالس العلماء، علماء السنة، يجالس الأخيار، يجالس من ينتفع منهم من العلوم، من الخشية، من السكينة، ما يصاحب الطيش ولا يصاحب العصاة ولا الجهال الذين يأتون له بالبدع والخرافات ويزينون له المعاصي. هذه سبب الغواية، يبخل بما يجب عليه من النفقات، هذه تسبب له الغواية والجهالة. فالعلم نور، فيحتاج منك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فتعمل الأعمال الصالحة، هذه هي طريق الجنة، الهداية هي طريق الجنة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: قل اللهم اهدني واذكر بهدايتك هداية الطريق. لو أردت أن تمشي إلى قرية أخرى ما تعرفها، أنت تقول لشخص: أين الطريق إلى مدينة الفلانية؟ فقد يرشدك إلى طريق سوي مستقيم، يقول لك: هذا خط سريع ما في يمين ولا شمال. فهمت؟ هذا إذا كان عنده خبرة، عنده مثلا معرفة بهذه الطريق، يقول لك: هذا الطريق سوي. لكن لو كان جاهلا بهذه الطريق وقلت له ارشدني، ربما قال: امشي هنا، الطريق يمين وردك شمال، وهبطتك في الطريق وظليت. كذلك الذي يسأل في العلم الجهال ويريد يأخذ دينه من الجرائد التي تباع في الشوارع والتي المجلات التي لا يدرى من كتبها، فهذا يتسبب في غواية نفسه. Jadi hidayah yang kedua bisa kita usahakan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberikan, yang bersedekah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan permudah baginya jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan yang baik. Adapun orang yang bakhil dan merasa tidak butuh dengan yang lain, dan dia mendustakan janji-janji yang baik dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang bersedekah, maka kami akan permudah baginya menuju jalan kesulitan. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasannya seorang manusia bisa jadi menjadi sebab hidayah untuk dirinya, atau sebaliknya, dia bisa menjadi sebab kesesatan dirinya. Manakala dia berusaha melakukan hal-hal yang baik, dia memberikan kepada orang lain hak-hak mereka, dia menyantuni orang lain, dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dia mempelajari tauhidullah, maka orang yang seperti itu akan terbimbing, mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk kepada kebaikan-kebaikan yang sebelumnya tidak dia ketahui. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, orang-orang yang melakukan petunjuk, melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka petunjuknya, dan Allah berikan, Allah anugerahkan kepada mereka ketakwaan mereka. Orang yang duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang yang baik, senantiasa menimba ilmu, maka sudah barang tentu dia akan mendapatkan hidayah, bimbingan, nasihat dan peringatan dari mereka. Sementara orang lain yang duduk dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang hanya maunya bermain-main, orang-orang ahlul bid'ah dan orang-orang yang memiliki berbagai macam keyakinan yang menyimpang, khurafat dan sebagainya, kalau orang duduk dan mendengarkan kalimat-kalimat mereka, maka itu sudah barang tentu akan menjadi sebab kesesatannya. Oleh karena itu kita semua perlu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amal-amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah jalan menuju surga. Jalan menuju surga adalah dengan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku dan luruskanlah aku. Ingatlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kata hidayah, hidayatut tariq, bimbingan untuk bisa menelusuri jalan yang benar. Hidayah adalah jalan yang akan membimbing orang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana seorang di dunia ini ketika akan berjalan menuju suatu tempat dan dia tidak tahu jalannya, sudah barang tentu dia akan bertanya, mana jalan yang lebih baik, mana jalan yang aman, mana jalan yang mulus. Dia akan bertanya kepada orang yang bisa membimbingnya. Sementara kalau dia bertanya kepada orang-orang yang jelek, barangkali dia membimbing, menunjukkan jalan-jalan yang menyesatkan, jalan-jalan yang membinasakan dia. Maka oleh karena itu, kita semua harus memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita akan terbimbing menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkan kita kepada surganya. Wa li ahammiyati الهدايه امرنا الله عز وجل ان ندعو بها في كل ركعه من صلاتنا. فانت تقول في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله ان يوفقك ويلهمك رشدك إلى الطريق المستقيم، وهو طريق القرآن، طريق محمد عليه الصلاة والسلام. هذه أعظم دعوة تدعو بها لنفسك، فينبغي أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، تدعو الله وأنت تأمل وترجو من الله أن يتقبل هذا الدعاء. ولهذا أنت تقول في آخر الفاتحة آمين، أي اللهم استجب. والمنافقون كانوا يقرؤونها ولكنهم لا يريدون الهداية فلم يوفقوا، بخلاف أهل الإيمان يدعو الإنسان في التلاوة مع الدعاء، يدعو الإنسان مع الرجاء العظيم أن الله يستجيب له. فإذا هداك الله وثبتك على الهداية حتى الممات أفلحت كل الفلاح، سعدت كل السعادة، تدخل جنة عرضها السماوات والأرض. لمن أعدت هذه الجنة؟ لأهل الهداية. لهذا يقول أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأهل الجنة يحمدون الله على الهداية التي هداهم ووفقهم وأعانهم وألهمهم وفهمهم، أعانهم على أن يتعلموا طريق الهداية، وألهمهم رشدهم أيضا، وسددهم إلى الصواب. فلهذا المسلم يحمد ربه أن الله قد هيأ له الأسباب، خلقك في بلد مسلمة، فلماذا تنحرف عن الخير وتذهب إلى بلاد الكفر أو تعمل أعمال المشركين من ترك صلاة وتمرد على الله وترك الدين وراء ظهرك؟ هيأك الله أنك من أبناء المسلمين، آباؤك وأجدادك إلى الصحابة أو إلى ما شاء الله، ولو حتى كان أبيك كافرا، أبوك قد ولد مسلما صار مسلما، احمد الله، اختار الله أباك وأنت من بين الأمم. فلا تضيع هذا الخير، لا تضيع هذا الخير، بل اثبت عليه، تكن مع الأنبياء المهتدين، تكن مع الصحابة الذين اهتدوا من قبلك، تكن مع العلماء يوم القيامة ومع العلماء في الجنة، يحشر المرء مع من أحب. فأنت إذا كنت محبا للمهتدين، محبا للمتقين، محبا للطائعين، تحشر معهم. أهل الجنة يحمدون الله على الهداية التي وفقهم لها، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فنقول يا عبد الله اشكر ربك، فبإذن الله تكون في جنة عرضها السماوات والأرض، في قصور الذهب والفضة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ما هي حجارة ولا أسمنت، لبنة من فضة ولبنة من ذهب. هذه القصور لا تساوي شيئا عند الله الطويلة التي قد نراها ونعظمها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: للمؤمن في الجنة بيت من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وعرضها 60 ميلا. اتفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والمؤمن هو المهتدي، وإن كانت الهداية تتفاوت، هذا هدايته أعظم وهذا هدايته أقل، وهكذا المؤمن منهم من هو إيمانه قوي وإيمانه ضعيف إلى آخره. فكن من أهل الهداية واحرص على الهداية، تنال هذه القصور وترضي ربك أيضا ويرضى عنك في الآخرة. فنسأل الله التوفيق. Oleh karena begitu pentingnya hidayah ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan dan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memohon bimbingan-bimbingan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat dari salat kita. Sehingga dalam surat Al-Fatihah kita membaca, kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada kami menuju as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya Al-Qur'an. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan doa ini dalam setiap rakaat dari salat kita. Maka berdoalah dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita tersebut. Oleh karena itu dia syariatkan pula di akhir dari bacaan surat Al-Fatihah untuk kita mengatakan amin, yang artinya ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Orang munafik yang melaksanakan sholat dan membaca ayat ini, mereka berdoa atau membaca ayat itu dengan tanpa keyakinan, tanpa keinginan, tanpa niatan dari dalam hati mereka. Makanya mereka tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan seorang muslim yang dia saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa tulus dari dalam hati dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya, maka dia akan mendapatkan bimbingan, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita beristiqamah dalam memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mendapatkan hidayah ini, maka dia yang akan berbahagia di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ahlul jannah di akhirat nanti sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, mereka akan mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Mereka akan mengatakan, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepada kami kepada hal ini, yaitu amalan-amalan yang memasukkan mereka ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun mengatakan, tidaklah mungkin bagi kami untuk mendapatkan petunjuk kecuali ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk itu kepada kita. Oleh karena itu, bersemangatlah dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala menuju jalan hidayah, agar kita diluruskan jalan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu pula seorang muslim semestinya banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan berbagai macam sebab petunjuk bagi dia. Kita hidup di negeri kaum muslimin yang banyak di sana terdapat bimbingan-bimbingan menuju jalan yang benar. Maka sungguh mengherankan ketika ada sebagian dari kaum muslimin yang lahir di negeri Islam, kemudian dia senang ditinggal di negeri orang-orang kafir yang jauh dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah melahirkan engkau dari kedua orang tua yang muslim. Muslim sampai garis keturunan yang paling tinggi, bahkan mungkin ada yang sampai garis keturunannya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus disyukuri. Dan bahkan barangkali seandainya ada di antara kita yang dilahirkan dari keluarga yang bukan muslim, tetapi kemudian Allah memberikan hidayah kepada bapak kita atau ibu kita, ini pun juga suatu hal yang harus benar-benar disyukuri. Karena begitu berharganya nilai hidayah dalam kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan kebaikan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita harus kokoh di atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama para nabi, bersama para ulama, karena seseorang di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai. Kalau ahlul jannah, mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang telah diberikan kepada mereka. Maka engkau wahai hamba Allah, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam sebab hidayah di dunia ini. Dan sehingga nanti akan mendapatkan surga yang luas, yang lebarnya seluas langit dan bumi. Surga yang terbangun dari emas dan perak, sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada surga yang dibangun oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu batu batanya dari emas, satunya dari perak, berselang-seling sedemikian rupa. Surga-surga yang indah, yang sudah barang tentu jauh lebih indah daripada gedung-gedung tinggi, istana-istana yang megah yang ada di dunia ini. Dan sama sekali memang tidak bisa dibandingkan antara apa yang di dunia ini dengan apa yang di surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa seorang mukmin nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan rumah akan mendapatkan surga yang terbangun dari permata-permata yang mahal, bebatuan mulia yang mahal, tingginya 60 mil ke atas, lebarnya 60 mil, 90 kilo. Tingginya 90 kilo, lebarnya juga demikian. Dan itu terbangun dari batu-batu mulia, emas, permata dan sebagainya. Maka dengan demikian, kalau kita mengingat itu semua, kita akan berusaha untuk kokoh di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi telah dijelaskan bahwa di antara hidayah ada yang bisa kita usahakan, yaitu dengan berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan orang-orang yang baik, menjauhkan diri dari orang-orang yang jelek yang akan menyesatkan kita. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga membawa kepada kebahagiaan di hari kelak. Aqibatul muhdadin kama sami'tum al-jannah allati fiha ma la 'ayn ra'at wa la udhun sami'at fayanbaghi an nahrisa 'alayha kull al-hirs wa an nad'u aydan ghayraha ghayrana فإنك إذا دعوت الناس إلى الهداية أهل الإجرام لا يستطيعون أن يدعوك إلى ضلالاتهم. من أسباب الثبات على الدين أن تصير داعية إلى الهدى، تدعو الناس، المشرك تدعوه إلى الإسلام، والعاصي تدعوه إلى الاستقامة، والفاجر تدعوه إلى ترك فجوره، والظالم تدعوه إلى ترك الظلمة، وصاحب الغنى والزمر تدعوه إلى ترك الزمر والباطل. فهذه تحصنك أولا، ثم أنت مأجور، لو اهتدى لك مثل أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيء. سبحان الله. وتبدأ بأهلك وأقاربك، تعلم أولادك الخير، تحذرهم من الحرام، ثم جيرانك ومن استطعت. إن كنت خطيبا فوالله لقد يعني حزت خيرا كثيرا. إن كنت مدرسا في المدرسة، كنت عسكريا، كنت قاضيا، فالناس يتأثرون بك أكثر، تكون داعية خير في مدرستك، في وظيفتك، في بيعك وشرائك، تكون داعية بأخلاقك وأعمالك الصالحة أمام الناس، ليس من باب الرياء، وإنما من باب العمل الصالح، وهم يتأثرون بك. أحسن الأخلاق مع القريب والبعيد، تحذر من الغش والخديعة، هذه من الدعوة إلى الهداية. وترجو أيضا بهذا التعليم وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اتفق عليه. وحمر النعم هي الإبل التي كان يتفاخر بها العرب، كما نقول الآن: خير لك من سيارة جديدة جميلة. فهمت الآن؟ خير لك من سيارة جميلة حسينة، سلمك الله. فحرص على هذه الهداية بمجالسة أهل العلم والتفقه في الدين. تفسير القرآن تأخذه من التفاسير الطيبة كتفسير ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرها من التفاسير التي ليس فيها تأويلات لصفات الله سبحانه وتعالى. وهكذا تحرص على مجالسة علماء السنة وطلبة العلم من أهل السنة، هذا مما أيضا يعينك على الثبات وعلى الهداية. وهكذا النساء يتعلمن الخير ويجتنبن مجالسة الشريرات والمتبرجات، واللواتي يهمهن الفساد في الأرض، فإذا ذهبت الهداية من يردها عليك؟ أسأل الله العافية. فاحذر يا مسلم أن تتسبب في غواية نفسك، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن والضلالات، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين. Adapun balasan bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang ada padanya kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan bahkan belum pernah terbayang dalam benak manusia. Itu adalah balasan bagi mereka, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk bisa istiqamah, senantiasa menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan terus bersemangat dalam mencari hidayah dan mengokohkannya. Selain itu kita juga berusaha untuk mendakwahi orang lain, mengajak mereka kepada kebaikan dan hidayah yang telah kita dapati, yang telah kita miliki. Karena ini termasuk sebab-sebab yang akan mengokohkan diri kita di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemaksiatan yang ada pada mereka, didakwahi, diberikan petunjuk kepada mereka, diingatkan mereka bahwa itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang demikian ini akan mengokohkan kita di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di samping kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan petunjuk kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, mengamalkannya sampai hari kiamat, dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dakwahilah keluargamu, anak-anak dan istrimu kepada kebaikan. Dakwahilah karib kerabatmu, dakwahilah masyarakat tetangga-tetanggamu menuju kebaikan. Niscaya ini akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau termasuk khatib di masjidmu, dakwahilah, karena engkau termasuk orang-orang yang didengar perkataannya. Apabila engkau berprofesi sebagai guru, pendidik, pengajar di sekolah-sekolah, dakwahilah murid-muridmu menuju kebaikan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau menjadi seorang tentara sekalipun, berdakwalah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah petunjuk kepada teman-teman kepada kebaikan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah semestinya seorang muslim senantiasa berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bentuknya dalam berjual beli di pasar, seorang bisa berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dia mengamalkan amal yang saleh dan berakhlak yang baik. Manusia akan melihat perilaku kita, dan kemudian mereka akan mendengarkan bimbingan-bimbingan yang kita sampaikan kepada mereka. Kita mengingatkan mereka dari berbagai macam jual beli yang jelek, kecurangan-kecurangan yang terjadi, mengurangi timbangan dan sebagainya. Ingatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk meninggalkan hal ini. Sungguh ini merupakan suatu kebaikan. Manakala kita bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah, maka pahala yang besar telah menanti kita. Sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepadamu kepada seseorang, kalau seandainya Allah subhanahu wa taala memberikan petunjuk lewatmu kepada seseorang, niscaya itu lebih baik daripada unta-unta merah. Unta-unta merah, harta yang berharga di kalangan bangsa Arab pada saat itu, lebih baik daripada mobil-mobil mewah yang ada. Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika bisa membimbing seseorang menuju jalan yang benar, lebih tinggi dan lebih baik daripada mobil-mobil yang mewah. Maka kita pun harus senantiasa berusaha untuk kokoh di atas hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan duduk bersimpuh di hadapan para ulama menimba ilmu kepada mereka, duduk dengan orang-orang yang baik, tafsir Al-Quran kita ambil dari sumber-sumber yang terpercaya, dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan lainnya, dari tafsir-tafsir yang tidak ada padanya pentakwilan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga termasuk sebab-sebab hidayah, kita duduk dengan para penuntut ilmu yang akan membimbing kita kepada jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang baik. Demikian juga para wanita muslimah, semestinya mereka bersemangat untuk mencari dan menjaga hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka harus bersemangat untuk duduk di majlis-majlis ta'lim. Sebagaimana mereka juga harus berhati-hati, harus menjauhi wanita-wanita yang jahat, wanita-wanita yang jelek yang akan membawa pengaruh-pengaruh yang jelek kepada mereka. Maka kita semua harus berhati-hati, sebab kita sendiri bisa jadi menjadi sebab kesesatan diri kita masing-masing. Maka teruslah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk, agar Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita menuju jalan yang baik, dan kita dihindarkan dari berbagai macam kesesatan dan kejelekan. Demikianlah yang disampaikan oleh Syekh Utsman As-Salimi hafizahullahu ta'ala, dan semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada beliau, dan kita cukupkan sampai di sini. وصلى الله على نبينا محمد الله أكبر الإجابة على بعض الأسئلة فقط لأن الوقت أخر والترجمة تزيد طولا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. هذا السائل يقول: ما صحة قول من يقول إن النفقة تجب على الزوج لزوجته إذا كانت في بيت زوجها، أما إذا رجعت إلى بيت والدها فنفقة لها؟ السائل يقول عفا الله: النفقة تجب على الزوج إذا كانت امرأته في بيته، أما إذا رجعت إلى بيت أبيها أو أهلها فلا تلزمه النفقة. هذا القول إطلاقه ليس بصحيح. الأصل أن نفقة الزوجة على الزوج. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وقال: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالسكنى والنفقة على الزوج هذا باتفاق أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما حق زوجتنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث. ولكن وإذا ذهبت إلى أهلها مثلا مرضت أو ذهبت يعني هاربة منك وأنت الظالم لها، أو ذهبت لأمر واستمرت عندهم وليس عندها خطأ ولا نشوز، فتلزمك أيضا النفقة، تلزم الزوج النفقة هنا. أما إذا كانت ناشزة وهي الآثمة لزوجها وهربت إلى أهلها، فنعم لا يلزمه النفقة. أو هي في بيته لكن امتنعت من نفسها، منعت زوجها مثلا العشرة، فهذه لا تستحق النفقة لأنها ناشزة، فلا بد من في المسألة من تفصيل. وبالله التوفيق. Penanya pertama mengatakan, bagaimana kebenaran perkataan orang yang mengatakan bahwasannya nafkah yang wajib atas suami bagi istrinya adalah ketika istrinya masih di rumah dia. Adapun kalau istrinya sudah tinggal di rumah orang tuanya, maka tidak wajib baginya untuk menafkahi dia. Maka Syekh menjawab bahwa kalimat seperti ini kalau diumumkan secara mutlak seperti itu, maka ini adalah suatu hal yang tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk memberikan nafkah kepada istri secara mutlak. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika beliau ditanya tentang apa hak-hak istri kepada suaminya, atas suaminya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau memberi makan dia apabila engkau makan, dan engkau memberikan pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian. Maka dalam keadaan seperti itu, seorang suami masih wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau seandainya si istri pergi ke rumah orang tuanya karena sakit atau karena suatu hajat, dan dia tidak membangkang terhadap suaminya, tidak bermaksiat kepada suaminya, tidak melakukan hal itu karena dia ingin keluar dari ketaatan kepada suaminya, maka masih tetap wajib atas suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adapun ketika si istri membangkang terhadap suaminya atau menampakkan bahwa dia tidak mau taat kepada suaminya, dan kemudian dia tinggal di rumah orang tuanya, dalam keadaan seperti itu tidak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan seandainya si istri masih ada di rumah suaminya tetapi dia menghalangi dirinya dari suaminya, maka dalam keadaan seperti itu tidak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Maka yang benar dalam masalah ini adalah dirincikan sebagaimana yang telah disampaikan. Barakallahu fikum syekhana. Ada saya yang yaqul, idza lam yajid as-sunni مسجدا قريبا منه خصوصا لصلاة الفجر إلا مساجد الحزبيين أو مسجد يقنت فيه إمامه فيما يختار. السائل عفاه الله يقول: إذا كان الشخص بجواره مسجد طيب إمامه ماذا حزبي أو صاحب بدعة أو عنده ربما معاصي، وهذا المسجد ما في مسجد مقارب خاصة في صلاة الفجر أو في وقت غير الفجر، قد يكون الشخص مشغولا قد يكون تاعبا، فهل يصلي مع هذا المبتدع طيب أو عنده من البدع مثل قنوت الفجر ونحوه؟ تصلي خلفه، الصلاة خلفه صحيحة، ولا تصلي وحدك في البيت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا خلفهم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الأئمة وإن كانوا أهل جور، الجمعة والجماعة. لكن إن تيسر قلنا مسجد سني أفضل، فهذا هو المطلوب. قال الإمام أحمد كما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: في صلاة الجمعة خلف المبتدع من أعادها فهو مبتدع. نور كيف يشدد حتى لا يتفرق المسلمون زيادة، بدعته على نفسه وذنبه على نفسه، وأنت استفد من صلاته. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما خرجت عليه الخوارج وأهل النفاق قالوا: يا أمير المؤمنين، أنت الخليفة والإمام وهؤلاء أهل فتنة، فهل نصلي خلفهم؟ قال: نعم. بر صحابي لو كان اليوم ربما قال: لا أصلي، صلي في البيت. ها عثمان يقول: أحسن ما يصنعون الصلاة، فإذا كنت فيهم فصلي معهم، إن أحسنوا فأحسن وإن أساءوا فلا تسئ. أما من كان مثلا معلوما بأنه إمام عنده شركيات كبيرة، كمن يذبح للقبور، يطوف حول القبور، أو ساحر معلوم أنه ساحر، فلا تصلي خلفه. طيب بارك فيك. نعم. Pertanyaan yang kedua, bagaimana apabila seseorang khususnya dalam salat seorang ahli sunnah khususnya dalam salat subuh tidak mendapati masjid kecuali masjid yang imamnya atau masjid hizbiyin atau yang lain, hanya mendapatkan masjid yang di sana imamnya melaksanakan bid'ah kunut subuh, mana yang harus dia pilih? Maka Syekh menjawab bahwasannya salat di belakang orang-orang yang seperti itu, baik dari kelompok ahlul bid'ah ataupun orang yang melaksanakan salat subuh kunut subuh, itu adalah salat yang sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: salatlah bersama mereka. Apabila mereka benar, maka kalian mendapatkan pahala dan mereka juga akan mendapatkan pahala. Dan apabila mereka melakukan kesalahan, maka kalian mendapatkan pahala dan dosa itu bagi mereka. Dan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan oleh para imam Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka menegaskan bahwa seorang Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa akan melaksanakan salat berjamaah di belakang imam, dari imam dari kaum muslimin, meskipun mereka imam-imam yang zalim. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwa orang yang mengulangi salat Jumat dikarenakan imamnya ahlul bid'ah, maka dialah yang termasuk ahlul bid'ah. Nah, maka bid'ah yang dilakukan oleh seseorang ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidaklah menggugurkan kewajiban kita untuk tetap salat di belakangnya. Bahkan disebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi pemberontakan di akhir kekhilafahan beliau, ada seorang yang mengatakan, engkau adalah imam yang sah dan mereka adalah imam-imam yang zalim. Maksudnya para pemberontak yang menguasai Masjid Nabawi pada saat itu. Maksud dari orang ini, bagaimana kalau aku sholat bersama mereka? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai saudaraku, sholat adalah sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka apabila mereka melakukan kebaikan, berbuatlah baik bersama mereka. Dan apabila mereka berbuat kejelekan, hindarilah, jauhilah kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan. Maka dengan ini jelaslah bahwasannya salat di belakang ahlul bid'ah dan orang-orang yang bermaksiat ini adalah salat yang sah. Tidak mengapa kita salat di belakang mereka. Adapun manakala imamnya melakukan syirik-syirik besar, kekafiran-kekafiran yang mengeluarkan orang dari Islam, maka dalam keadaan seperti ini baru tidak diperkenankan kita untuk sholat di belakang mereka. السائل عفا الله يقول: هل يستحسن للنساء في ثيابهن أن يكون لونه أسود أم يجوز بغير السواد لون واحد غير مزخرف لكن غير السواد؟ الجواب بالله التوفيق: السواد يكون أحسن، لكن لو كان هناك أيضا سواد ما يكون فيه لمعان ولا يكون شفافا كما يصنعه بعض النساء، تأتي بلون أسود لكن فيه جمال فتنة وزخرفة، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح بارك فيكم. أما إذا كان أسود غليظا فهذا أفضل، وإن كان هناك لون مغبر خاص بالنساء أو لون يعني فيه شيء من الحمرة خاص بالنساء لا يكون فيه زخرفة ولون جذاب للعيون لعيون الرجال فلا بأس أيضا، وأن يكون غليظا صفيقا لا يكون شفافا واسعا لا بأس، وبالله التوفيق. Pertanyaan ketiga, dikatakan, apakah dianjurkan bagi para wanita untuk memakai jilbab atau jubah yang berwarna hitam atau boleh dengan warna-warna yang lainnya apabila jubah-jubah tersebut tidak ada ornamen, ya, tidak ada bordir-bordir dan sebagainya? Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab bahwasannya warna hitam itu jelas lebih baik, dengan syarat hitam tidak sebagaimana yang dikenakan oleh sebagian orang, warnanya memang hitam tapi tipis, terawang, dan bahkan lebih menarik, apalagi ditambah dengan ornamen-ornamen, bordiran-bordiran yang menarik. Sudah barang tentu itu tidaklah dianjurkan, itu bukanlah suatu hal yang baik. Adapun ketika seorang wanita mengenakan jubah yang berwarna tidak hitam tapi memang warna-warna khusus yang biasa dikenakan oleh wanita dengan kain yang tebal, kain yang lebar, maka dan ini tidaklah mengapa. السائل عفا الله يقول في سؤاله هل من الرقية الشرعية للممسوس أن يتكلم الراقي مع الجن وما هي الكيفية الصحيحة طيب في الإسلام بالإجمال السائل يسأل عن الرقية الشرعية الرقية الشرعية تكون بالدعاء الذي ليس فيه شرك إنما الدعاء دعاء الله عز وجل بشفاء هذا المريض أو قراءة قرآن مثل الفاتحة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين طيب ونحو ذلك من الأذكار التي فيها الرقية الكلام مع الجن لا يتوسع إذا احتاج أن يقال له أسلم أو اطع ربك واخرج فلا بأس أما يبقى يتساءل معه ويسولف معه فلا الكلام الكثير معه ليس بجيد هذا يضيع الوقت والشيطان هو يحب هذا أنك تبقى تشغل المريض وتتعبه بلا فائدة فابتعدوا عن كثرة الكلام مع الشياطين وبالله التوفيق Pertanyaan yang keempat dikatakan, apakah termasuk ruqyah yang dibenarkan syariat, yaitu dengan berbicara, berbincang, berdialog dengan jin? Dan bagaimanakah ruqyah yang benar sesuai syariat secara global? Maka Syekh Hafidzahullah Ta'ala memberikan jawaban bahwa ruqyah yang diajarkan oleh syariat adalah dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengandung unsur kesyirikan padanya. Meruqyah dengan membacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas dan zikir-zikir. Ruqyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbicara yang terlalu banyak dengan jin dan setan itu bukanlah suatu kebaikan. Dan setan memang senang untuk terjadinya hal ini. Ya, orang banyak bertanya macam-macam kepada jin dan kemudian jin menjawab, ini bukanlah suatu hal yang baik yang dibenarkan dan tidak diperlukan. Karena memang yang seperti ini disukai oleh syaitan. Adapun ketika orang mengajak jin itu untuk masuk Islam, untuk bertaubat, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekedar demikian, maka ini diperbolehkan. هنا سؤال يقول هل يجوز صبغ الزوجة شعرها بغير السواد لزوجها؟ المسألة إذا كان بغير السواد لا حرج. إذا رضي الزوج والحقيقة إن السواد جائز إن السواد أجمل شيء لكن لو جعلت بعضه سوادا وبعضه لونا آخر كما يحب الزوج أصفر أحمر نحوه فلها ذلك لأن هذا داخل تحت عموم قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق لكن إذا كان الشعر أبيض فلا يحل لها أن تجعله بسواد أو بعضه بسواد وبعضه بصفرة ملونة تجعله كله بغير السواد صفرة أو حمرة أو نحو ذلك طيب الحواجب حواجب العينين أيضا لا تغير ولا تجعل لها صبغات يخشى أن تدخل تحت النمص تحت النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، فتجتنب هذه الفعلة وبالله التوفيق. Pertanyaan yang selanjutnya dikatakan, bolehkah seorang istri menyemir rambutnya dengan selain hitam bagi suaminya? Maka Syekh memberikan jawaban bahwa menyemir rambut dengan selain warna hitam ini diperbolehkan dengan izin suaminya. Sebenarnya hitam itu warna yang lebih baik. Tetapi kalau suami menyenangi, menyukai dari istrinya untuk menyemir rambut dengan selain warna hitam, maka ini diperbolehkan. Ini masuk dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadi." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya? Adapun apabila si istri tersebut rambutnya sudah putih, sudah beruban, maka tidak diperbolehkan untuk mewarnai rambutnya dengan selain warna hitam. Ya, adapun naam jannibus sawad. Ai hadis naam hadis Jabir 'inda Muslim أن أبا أبي بكر رضي الله عنهم جاءوا ورأسه كالثغامة أي بياضا، فقال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. رواه مسلم. نعم. غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. Ya, jadi kalau rambut seorang istri, seorang wanita sudah putih, maka boleh untuk merubahnya dan mewarnai dengan selain warna hitam. Sebagaimana hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa bapak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepalanya putih seperti tumbukan kapas atau tumbukan awan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubahlah warna rambut yang putih ini dan jauhkanlah dari semiran yang berwarna hitam. Adapun bulu mata, ya, saya menegaskan bahwa bulu mata tidak boleh dirubah-rubah warnanya, tidak boleh disemir, karena ini akan mengkhawatirkan termasuk kepada an-namisah, wanita-wanita yang merubah atau mencukur alis, nah, merubah-rubah alis yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang merapikan alis ataupun mencabut sebagian bulu mata, dan wanita-wanita yang minta dilakukan seperti itu kepada mereka. Ini harus diperhatikan kalau masalah alis ataupun bulu mata tidak boleh. Si syakirna ba'dahu yatrukna ba'dahu sawadan. Iya. Ya, alis tidak boleh dirubah-rubah karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sa'ilun yaqul, hal salahul mar'ati يؤثر على صلاح الزوج؟ نعم، صلاح المرأة قد يؤثر على صلاح الرجل، فكثير من النساء بحمد الله أصلح الله بهن الأزواج والذرية، هذا كثير بارك فيك. فالمرأة لا تيأس من هداية زوجها واستقامته ما دام أنها قد يعني ابتليت به وابتلي بها، فما عليها إلا أن تعلمه وتدعوه إلى الخير وتنصحه بالصلاة والعبادة والذكر اجتناب المحرم، فلعل الله يهدي بها. أم سليم كانت مسلمة وأبو طلحة كافرا، فقال أريد منك الزواج، قالت مثلك لا يرد ولكنك مشرك وأنا مسلمة فأسلم ومهري لك داعية. فأسلم الرجل ومهره تركته لله، مهرها تركته لله، فكانت أعظم امرأة يعني مهرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالمرأة قد تؤثر على زوجها والحمد لله، والرجل أيضا يصلح الله به زوجته. أسأل الله التوفيق للجميع، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، pertanyaan terakhir bahwasanya ditanyakan apakah kesolehan seorang istri bisa mempengaruhi kesolehan seorang suami. Syekh menjawab bahwa benar. Kadang-kadang atau bahkan banyak kesolehan seorang istri atau istri-istri yang salihah, istri-istri yang baik bisa menjadi sebab kesolehan suami-suami mereka. Ketika mereka terus membimbing suaminya, mengajak suaminya untuk ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Dan wanita dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk berputus asa, manakala memang Allah Subhanahu wa taala telah menguji mereka dengan suami yang demikian rupa bentuknya tidak soleh, maka dia tetap harus senantiasa berusaha dan bersabar mengajak, mendakwahi suaminya untuk menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang salihah, termasuk wanita sahabiah, termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Talhah ingin melamarnya, maka Ummu Sulaim mengatakan, orang sepertimu tidak pantas untuk ditolak, tetapi berhubung engkau masih musyrik, maka masuk Islamlah. Maka kemudian Abu Talhah pun masuk Islam dan Ummu Sulaim mengikhlaskan, merelakan maharnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Ummu Sulaim menjadikan masuk Islamnya Abu Talhah itu sebagai maharnya. Maka ini menjadi mahar yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni masuk Islamnya seseorang. Demikianlah terkadang seorang istri bisa menjadi sebab kebaikan suaminya. Sebagaimana sebaliknya, seorang suami yang baik juga harus bersabar dan mendidik istrinya untuk menjadi wanita yang salihah. Demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang besar dari apa yang kita dengarkan dan kita pelajari. Dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafarah majlis.